الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih menjelaskan bab tentang menjaharkan dan mensirkan bacaan pada solat-solat lima waktu. Demikian pula yang lainnya. Dan telah kita jelaskan adanya kesepakatan para ulama bahwa dalam solat lima waktu yang disyariatkan untuk dijaharkan bacaan pada solat al-fajr. Demikian pula pada solatul maghrib dan solatul isya, di dua rakaat yang pertama. Adapun pada yang lainnya, maka yang disyariatkan adalah membaca dengan sir, membaca dengan suara lirih. Dan ini yang menjadi amalan kaum muslimin hingga sekarang ini, alhamdulillah. Demikian pula pada salatul Jumat. Dalam salat Jumat disyariatkan pada dua rakaat tersebut untuk menjaharkan bacaan. Dan disebutkan pula kesepakatan para ulama dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula pada salat Al-Kusuf, pada salat Gerhana, yang disyariatkan adalah menjaharkan bacaan. Dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula pada salat Al-Istisqa, ketika salat meminta hujan, disyariatkan menjaharkan bacaan. Dan itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Juga menyebutkan kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya menjaharkan bacaan pada salat meminta hujan. Demikian pula pada dua salat Eid, Idul Fitr dan Idul Adha, disyariatkan pula mengeraskan bacaan. Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam As-Sunan Al-Kubra, beliau menyebutkan bab Al-Qira'ah, Al-Jahru Bil-Qira'ati Fil-Idain, mengeraskan bacaan dalam dua salat Eid, Idul Fitr dan Idul Adha. Lalu kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, apa hukumnya orang yang mengerjakan sholat sendirian ketika dia mengerjakan sholat-sholat jahriyah? orang mengerjakan salat maghrib sendiri atau salat isya sendirian, dia salat sendiri, atau salat subuh sendirian, apakah juga disyariatkan untuk mengeraskan bacaan? Ataukah mengeraskan bacaan salat itu hanya dikhususkan pada salat jamaah saja bagi imam yang bertujuan untuk memperdengarkan bacaannya kepada imam? Ini memang termasuk perkara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka berpendapat disunnahkan, dianjurkan bagi seseorang yang mengerjakan sholat sendirian untuk tetap menjaharkan bacaannya pada sholat-sholat jahriyah, tetap dikeraskan meskipun tidak terlalu keras seperti halnya imam yang mengimami banyak makmum sehingga dia mengeraskan bacaannya. Namun yang disyariatkan adalah menjaharkan. Yang namanya menjaharkan bacaan itu cukup dia memperdengarkan orang yang ada di sekitarnya, maka itu sudah cukup. Maka jumhur ulama mengatakan tetap dianjurkan untuk menjaharkan bacaan. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu'. Kata beliau, wa ammal munfaridu fayusannu lahul jahru indana wa indal jumhur. Adapun orang yang sholat sendirian, maka dianjurkan baginya menjaharkan bacaannya. Ini menurut kami, madhab Syafi'i, dan menurut jumhur ulama. Tidak ada yang menyelisih dari kalangan para ulama kecuali Abu Hanifah. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, jahrul munfaridi bil qiraati idza kana fihi adhan li ghairihi lam yushra'. Orang yang salat sendirian apabila dia mengeraskan bacaannya menyebabkan dia mengganggu yang lain, maka tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Ini salat sendiri misalnya, dia mengeraskan bacaannya. Ini juga salat sendiri, dia mengeraskan bacaannya. Akhirnya menyebabkan persaingan dalam hal mengeraskan bacaan Al-Quran Al-Karim, maka tidak disyariatkan. Termasuk pula dalam hal ini apabila ada beberapa orang masbuk, misalnya dia mengikuti salatul maghrib bersama imam di rakaat yang terakhir, dia hanya mendapati satu rakaat bersama imam. Begitu imam selesai, mereka berdiri. Berarti dia berada di rakaat yang keberapa? Kedua, rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, asalnya salatul maghrib disyariatkan apa? Menjaharkan, mengeraskan bacaannya. Tapi kalau dia mengeraskan bacaannya, yang di sampingnya juga masbuk, dia mengeraskan bacaannya, tambah lagi yang di sampingnya masbuk, dia keraskan juga bacaannya, menyebabkan saling bertabrakan suara dalam membaca Al-Quran Al-Karim, maka tidak disyariatkan, cukup dikecilkan saja karena mengganggu atau saling mengganggu antara sebagian dengan sebagian yang lain. Kama kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yusallun, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar mendatangi para sahabatnya ketika itu para sahabatnya sedang mengerjakan salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas kullukum yunaji rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Wahai sekalian manusia, setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan sebagian kalian mengeraskan bacaannya, bacaan Al-Qur'annya terhadap sebagian yang lain. Masing-masing mengeraskan bacaan, maka tidak dianjurkan. Lalu kata Syekhul Islam, wa ammal ma'mum fassunnatu lahul mukhafatatu biittifaqil muslimin. Adapun makmum, maka yang sunnah baginya adalah melirihkan bacaan. Melirihkan bacaan. Makmum tidak disyariatkan mengeraskan bacaannya. Kadang-kadang ada makmum pada saat imam membaca, dia juga ikut membaca, terus dia keraskan suaranya. Kedengaran oleh orang ada yang ada di sampingnya, maka ini tidak dianjurkan bagi makmum melakukan hal tersebut. Selain itu tidak disyariatkan juga mengganggu aktivitas orang yang ada di sampingnya, samping kanan kirinya, mendengarkan bacaan dia, maka tidak dianjurkan. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Dan dalam fatwa Al-Lajna Da'imah, beliau juga menyebutkan bahwa yang disunnahkan membaca bacaan dengan jahar, walaupun dia sholat sendirian, tetap dia mengeraskan bacaannya. Ada sebagian para ulama berpendapat bahwa seseorang terserah apabila dia sholat sendirian. Dia mau mengeraskan silakan, dia tidak mengeraskan juga tidak mengapa, sama hukumnya. Bedakan ya dengan madhab yang pertama. Kalau pendapat jumhur ulama mengatakan menjaharkan bacaan hukumnya sunnah, mustahabbah, dianjurkan. Pendapat yang kedua ini mengatakan terserah. Mau menjaharkan bacaan silakan, tidak menjaharkan bacaan juga tidak mengapa. Ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, diantaranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya, maka beliau mengatakan insya'a jahra wa insya'a khafata. Terserah orang yang sholat sendirian itu, kalau dia ingin silakan dia mengeraskan bacaannya. Jika dia tidak ingin, dikecilkan bacaannya pun tidak mengapa, diperbolehkan dua-duanya. Lalu beliau mengatakan innamal jahru lil jamaah, bahwa yang dianjurkan untuk menjaharkan itu kalau dikerjakan dalam sholat berjamaah. Dan ini pula yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Al-Syeikh Ibn Uthaymin beliau mengatakan ammal munfaridu idha salla salat al-jahriyah al-jahriyah fa innahu yukhayyaru bainal jahri wal israr. Adapun orang yang salat sendirian, apabila beliau salat dengan salat yang dijaharkan suara, maka dia diberi pilihan. Ingin mengeraskan bacaan silakan, atau mengecilkan bacaan juga silakan, tidak mengapa, dua-duanya boleh. Wa yanzuru ma huwa anshatu lahu wa aqrabu ila al-khushu'i fayuqaddimu bihi. Dan dia memperhatikan mana yang lebih menyebabkan dia semangat dalam salatnya. Kalau ternyata menjaharkan itu lebih membuat dia semangat salat, ya dia jaharkan. Dan yang lebih mendekati khusyu'. Kalau menjaharkan bacaan itu menyebabkan dia semakin khusyuk, maka itu yang dia utamakan daripada membaca dengan pelan, sir. Kalau sir menyebabkan dia merasa lebih khusyuk, maka dia utamakan itu. Walhasil, wallahu ta'ala alam, bahwa jumhur, pendapat jumhur ulama dalam hal ini lebih kuat, karena berdasarkan keumuman dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam mengerjakan salat-salat jahriyah dianjurkan untuk membaca dengan jahar, walaupun dia salat sendirian. Walaupun dia salat sendirian, tapi kalau dia tidak menjaharkan, maka tidak mengapa, hukumnya sunnah dan salat yang dia kerjakan sah. Kemudian termasuk di antara yang diperbolehkan dan itu dinukil dari banyak dari kalangan para sahabat, kadang-kadang mengeraskan satu bacaan yang asal hukumnya disyariatkan untuk dibaca pelan, tapi dia keraskan dengan tujuan untuk mengajari kaum muslimin bahwa ini disunnahkan. Misalnya dalam salat jenazah, ketika seseorang membaca bacaannya, dianjurkan membaca dengan pelan, membaca Al-Fatihah misalnya, dibaca dengan sir. Tapi dia ingin mengajari kaum muslimin, jangan sampai kaum muslimin tidak ngerti tata cara sholat jenazah yang benar, apa zikir-zikir yang diucapkan di dalam sholat, dia tidak tahu bacaannya. Maka dia mengeraskan bacaannya untuk mengajari kaum muslimin bahwa ini loh yang disyariatkan dibaca ketika sholat jenazah. Maka dia keraskan bacaan Al-Fatihah misalnya. Ya, dia keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dan seterusnya. Dia keraskan dalam sholat jenazah. Tujuannya apa? Untuk mengajari kaum muslimin. Jangan sampai mereka nanti sholat jenazah tidak baca Al-Fatihah. Maka dikeraskan tujuannya apa? Ta'lim. Mengajari mereka. Maka ini diperbolehkan. Bukan karena mengeraskan bacaan itu disyariatkan. Bukan. Tapi untuk mengajari mereka. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Sa'id bin Abi Sa'id bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengeraskan bacaannya pada salat jenazah. Setelah selesai salat beliau mengatakan, innama fa'altuhu lita'lamu anna fiha qira'ah. Sesungguhnya aku sengaja melakukan ini, mengeraskan bacaanku agar kalian tahu bahwa di dalam salat jenazah itu ada bacaan. Dalam salat jenazah itu ada bacaan. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam salat jenazah. Lalu beliau mengatakan, innama fa'altu li ta'lamu annaha sunnah. Sesungguhnya aku sengaja melakukan hal ini agar kalian mengetahui bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu adalah hal yang merupakan bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena disyariatkannya mengeraskan bacaan dalam sholat jenazah. Nah, ini harus difahami. Ya. Dan ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Naam. Kata beliau, wa ammal jahru al-aridu fa mithlu ma fi sahih annahu kana yajharu bil ayati ahyanan. Adapun menjaharkan bacaan karena kondisi-kondisi tertentu. Siapa yang tidur itu? Hah? Ada yang sampai bermimpi mungkin. Naam. Adapun menjaharkan bacaan karena ada kondisi tertentu, misalnya seperti ingin mengajari orang. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengeraskan bacaannya dalam salat zuhur, dalam salat al-asr. Wa mithlu jahri ba'dhi sahabati khalfahu biqauli. Seperti sebagian sahabat ada yang mengeraskan bacaannya di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dalam bacaannya tersebut, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia keraskan karena ada satu keperluan atau satu kebutuhan. Demikian pula Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang mengeraskan bacaan dalam doa iftitah. Padahal doa iftitah itu dikecilkan, tapi Umar mengeraskan. Beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dikeraskan bacaannya. Tayyib. Demikian pula Ibnu Umar, Abu Hurairah. Beliau mengeraskan bacaan ketika berta'awudz. Dikeraskan bacaannya. Demikian pula Ibnu Abbas, beliau mengeraskan bacaannya ketika membaca dalam salatul jenazah agar orang-orang mengetahui bahwa itu adalah amalan sunnah. Maka kata beliau, wa yumkinu ay yuqala jahru man jahara biha min as-sahabah kana ala hadzal wajhi liya'rifu anna qira'ataha sunnah. Ya, sehingga mungkin dijawab bahwa adanya para sahabat yang menjaharkan bacaannya dengan tujuan agar orang-orang mengetahui bahwa bacaan itu hukumnya sunnah. Nah, termasuk pula dalam hal ini adanya beberapa riwayat seperti yang datang dari Abu Hurairah dan yang lainnya, ketika mereka menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim lalu membaca suratul Fatihah, yang kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Rasulullah, amalan Abu Bakar, amalan Umar, amalan para sahabat, apabila mereka mengerjakan salat dalam salat-salat jahriyah, mereka tidak menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nah, tapi ada dari kalangan para sahabat mengeraskan bacaan. Kata Syekhul Islam, kemungkinan mereka mengeraskan bacaan itu untuk memberitakan kepada kaum muslimin bahwa ada bacaan basmalah sebelum membaca Al-Fatihah. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa membaca Al-Fatihah tanpa mengucapkan basmalah. Maka kadang-kadang sebagian para sahabat mengeraskan bacaan. Ini juga bermanfaat kadang-kadang, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Apalagi kita kadang-kadang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka ngotot sholat itu harus mengeraskan bacaan bismillahnya, kalau enggak batal sholatnya. Itu sebagian kaum muslimin demikian. Terlalu kolot, tidak melihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaku dalam memahami. Pokoknya saya bermadzhab Syafi'i katanya. Madzhab Syafi'i itu bacaan basmalahnya dikeraskan. Enggak ngerti tentang madzhab Syafi'i. Nah, kita dipersilahkan jadi imam misalnya di masjid yang seperti ini keadaannya. Ini kalau tidak dikeraskan bacaan, bisa-bisa di belakang ini pada bubar, enggak ada yang mau sholat. Kadang ada yang seperti itu, ya. Ada sebagian orang kalau dalam khutbatul Jumu'ah itu kalau khatibnya tidak membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, enggak membaca itu, enggak sah jumatannya. Waduh, repot ini. Orang-orang seperti ini, ya, menganggap sesuatu yang bukan rukun, rukun. Nah, demikian pula menjaharkan. Maka kata para ulama, tidak mengapa seorang menjaharkan untuk memperdengarkan dan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa basmalah itu ada, disyariatkan untuk dibaca. Hanya saja tidak dikeraskan, ya. Hanya saja yang disyaratkan tidak dikeraskan. Namun kita kadang-kadang menjaharkan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ini ada bacaan basmalah itu sebelum membaca Al-Fatihah. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kami sampaikan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullah.